الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمسلمين مسلمات رحمني ورحمه الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita ke bab nomor 93, bab الدليل على دخول الطوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب دليل يمنعكم بهوى dari umatku masuk ke dalam surga 70.000 tanpa dihisab. Ya. Kalau terjemahan yang lainnya 70.000 dari umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab. Seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah ya ja'alani, doakan kepada Allah agar Allah jadikan aku dari mereka yang 70. Qala Allahumma ja'alhum minhum, ya Allah jadikanlah dia dari mereka. Maqama akhar, lalu berdiri lagi satu orang yang lain. Faqala ya Rasulullah, Allah yaj'al minhum, ya Rasulullah doakan Allah agar menjadikanku dari mereka. Qala sababuka biha mukashah, mukashah telah mendahuliku terhadap masuk dalam surga. Hadis ini Nawawi dia mengatakan masuk dalam umat ini, dari umat ini masuk surga 70.000 tanpa hisab. Ini menunjukkan ke Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan 70.000 itu masing-masing mereka membawa 70.000 lagi. Hasilnya berapa? 70.000 kali 70.000. 70 kali 70 berapa? 490. Tambah 0 jadi 3. 6. Ya. Berarti bukan 4.900 ya, 4.900 ditambah 6-nya, nolnya 6, berarti 4 miliar 900 4 miliar 900 量啊，量这啊，我觉得是这样子。7 kali 7 berapa? 402. 4900. 800. Ya. Baik. Lalu seseorang bertanya kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, maafkan aku di atas mereka. Itu dia adalah Kasyah bin Mihsan. Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, jadikanlah dia dari mereka. Dalam riwayat yang lain, anta minhu, engkau dari mereka. Terus ada seorang lagi yang berkata, ya Allah, jadikan aku dari mereka. Doakan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Lalu Nabi mengatakan, sebab Nabi yang berkata, kenapa Nabi SAW tidak berdoakan ya? Terjadi beberapa pendapat dari ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa orang yang kedua itu tidak mempunyai kriteria tidak bisa masuk ke dalam surga atau hisab. Ada lagi yang mengatakannya bahwasanya dia boleh jadi seorang munafik. Nabi menjawabnya dengan tidak jelas. Cuma Nabi mengatakan, Urkasha sudah menunjuk. Nabi tidak mengatakan, anta lasta min. Engkau tidak termasuk dari golongan mereka itu. Tidak, Nabi tidak mengatakan. Nabi hanya mengatakan kasih terang. Perkataan atau jawaban Nabi ini menunjukkan akan sikap baik Nabi dalam bergaul dan dalam bicara. Ada yang mengatakan bahwa masuknya kasyah dari golongan mereka ini berdasarkan wahyu. Yang kedua, tidak ada wahyu. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi SAW menjawab orang yang kedua ini dengan mengatakan sebab supaya tidak ada lagi pertanyaan setelah ini yang ketiga. Kalau sampai lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anta minhu, nanti yang ketiga lagi minta lagi, yang keempat minta lagi, yang kelima minta lagi. Nabi memohonnya dari Allah. Dan ini kita dapatkan pelajaran. Selain dari 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang telah diberitahukan masuk ke dalam surga. Di antaranya yakni Ukasha bin Mihsan. Dan di antaranya juga adalah Bilal. Mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semalam saya masuk ke dalam surga. Aku mendengar telapak sandalku di hadapan. Ini mengisyaratkan bahwa Bilal masuk surga. Maka orang-orang yang telah ditetapkan masuk ke dalam surga, baik dalam tempat Al-Quran maupun dari surah Nabi SAW, maka kita juga menetapkannya Sebaliknya, siapa-siapa yang telah datang nas bahwasanya dia masuk dalam api neraka, maka kita menetapkannya. Adapun orang-orang yang belum ada nas terhadap dirinya untuk masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, maka kita tidak boleh menetapkannya dia pasti masuk surga atau neraka. Hanya saja kita berharap kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga. Dan termasuk juga orang-orang yang terjahit yang tidak ada nasnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang-orang yang meninggal setelah meninggal di medan perang setelah Rasulullah SAW meninggal. Hanya kita bisa mengucapkan semoga dia mati syahid. Tidak boleh kita gelar asyahid fulan, ya, orang yang mati syahid fulan, tapi kita berharap supaya dia masuk atau dia termasuk orang yang mati syahid. Karena ketika seorang mengatakan dia mati syahid, berarti otomatis dia telah memastikan bahwa dia masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala. Hadis yang kedua, nomor hadis adalah 368 dengan sanad yang dengan jalur yang berbeda, tapi bertemu kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ya kepada Muhammad bin Ziyad dengan lafaz yang sama. Hadis 369 hadatsani Harmala bin Yahya qala anba'ana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus bin Shihab qala hadatsani Sa'id سيد أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة أمتي زمرة هم 70,000 ضيوفهم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة قام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نبرة عليه فقال يا رسول الله قل الله يجعلني منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلك منه. وقام آخر من الأنصار قال يا رسول الله قل الله يجعلني منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بيا كاشف. Dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, maksudnya dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masuk ke dalam surga dari umatku zumratun, jamaah sekelompok, hum 70,000, mereka itu berjumlah 70,000. Dhilu wujuhum idha'at al-qamar lailat al-badr. Wajah-wajah mereka itu bercahaya seperti cahaya rembulan pada malam purnama. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, lantas Ukasyah bin Hisam al-Asadi berdiri, dia mengangkat kainnya, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah ya ja'alani minkum, ya Allah ma'al ya Nabi, doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikanku dari mereka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah jadikanlah dia dari mereka. Kemudian berdiri seseorang dari Ansar yang dia mengatakan, ya Rasulullah doakan kepada Allah agar Allah menjadikanku dari mereka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukan syahdalah mendahului. Hadis berikutnya, وحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حوحي قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة لأمة 70,000 زمرة واحدة منهم على سبورة القمر. Jika sanad kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan masuk ke dalam surga dari umatku 70,000, satu kelompok dari mereka bagaikan ala surat al-qamar, seperti bentuk rembulan atau bulan. Yakni kalau kita lihat dalam riwayat yang sebelumnya, dalam cahayanya. Lalu hadis berikutnya menjelaskan tentang bagaimana kriteria mereka. Hadatsana Yahya bin Khalaf al-Bahili qala hadatsana Mu'tadil an Hisham al-Hassan an Muhammad Ya'li bin Sirin qala hadatsana Imran qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yadkhul jannata min ummati 70,000 bighayr qul wa man hum ya Rasulullah qala hum alladhina la yattaqun wa yastaghfirun wa la wa'ala rabbihim yatawakkalun wa qala hukashan fa qala fa qala hukashan fa qala qul Allah ya'ni bihim qala anta minhum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nabiy Allah Allah ya'ni bihim qala sabaqaka biha hukashan. Pada hadis ini ditunjukkan ya, bahwa kriteria mereka berdasarkan dari sanadnya kepada Imran bin Muhsan. Qala Nabiyullah, Nabiyullah bersabda akan masuk ke dalam surga dari umatku 70,000 tanpa hisab. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Qala, Nabi bersabda, mereka itu alladzina la yahtamun, itu mereka yang tidak berobat memakai kain. Kain itu adalah mesin panas yang dijadikan sebagai obat yang diletakkan di titik-titik tertentu sesuai dengan obatnya. Jadi semacam ukur dengan mesin panas, cukup panas. Walau ya. Setahu mereka tidak minta rupiah. Walau rupiah itu dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi di sini disebutkan tiga kriteria. Yang pertama, tidak berobat dengan kain. Yang kedua, tidak berobat dengan cara meminta di rupiah. Misalkan seorang pergi, tolong saya di rupiah. Sedikit-sedikit kepalanya, tolong saya di rupiah. Dan wa'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Atas muka syah mengatakan, ya Rasulullah doakan aku dari mereka. Nabi mengatakan, anda dan mereka. Lalu ada satu lagi yang berdiri minta kepada Nabi supaya doakan, ya, kata Nabi, kasyah telah mengatakan. Kita lihat lagi hadis berikutnya, nanti akan kita jelaskan makna dari قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب ابن عمر ابو شيلة الثقفي قال حدثنا الحكم بن عرج عن عمران بن حسين عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة بالأمة 70 ألفا بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يستقون ولا يتطيرون ولا يتكلون على ربهم. Dari Imran bin Husain, maksudnya Rasulullah SAW mengatakan akan masuk ke dalam surga dari 70,000 tanpa hisab. Mereka berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mereka itu adalah yang tidak minta dirupiah, yang kedua wala yatayyarun, mereka tidak beranggapan sial dengan sesuatu. Yatayyarun itu asalnya dengan tayyib. Tayyib itu adalah buruk. Maksudnya orang Arab dahulu beranggapan sial dengan melihat buruk-buruk tertentu, dengan beranggapan bahwa ketika mereka melihat buruk itu, ini bertanda ada sesuatu yang menimpa mereka. Walau jauh mereka tidak berobat dengan kei dan mereka bertuakal kepada pohon. Ini ada empat kriteria. Pada sana berikutnya, oleh hadis Abu Qatadah bin Sa'id, oleh hadis Abu Aziz yani Abi Hazim, an Abi Hazim an Sa'd bin Sa'ad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la yadkhulun al-jannah min ummati 70 alfa aw 700 alf. La yadri Abu Hazim ayyuhuma qala: متماسكون يأخذ بعض بعضا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على سورة القبر إلى الإنسان. إذا استندت إلى سعد سعد وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنقوم أكن ماسك دارم سنقا دارم ماكو 70,000 أو 700,000. Abu Hazim dia tidak tahu mana di antara dua-duanya 70,000 atau 700,000. Utama simpul satu sama lainnya saling bertukar. Akhiru ba'dhu ba'dhu, satu sama lainnya saling ya bertukar, bergandengan dengan memegang. Awalu la yadkhulu awwalu, yang pertama, orang yang pertama tidak akan masuk ke dalam surga sampai sebelum yang akhirnya juga masuk surga. Bagaimana caranya? Ya. Berarti mereka sejajar semuanya, satu saf langsung masuk. Ya. Jadi berderet satu saf, mereka semuanya masuk. Jadi yang pertama dengan yang terakhir sama-sama masuk ke dalam surga. Wajah mereka bagaikan rembulan di malam purnama. Dalam hadis ini juga mengisyaratkan bahwa besarnya pintu surga. Jadi 70,000 orang atau 700,000 orang berderet, bikin saf panjang masuk ke dalam surga. Dalam hadis berikutnya 374, qala haddathana Sa'id bin Mansur qala haddathana Husayn qala akhbarana Husayn bin Abdul Rahman ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير قال: أيكم على المركب الذي قضى البارحة؟ حسين بن عبد الرحمن يقول: أنا أبو كمارين Allah al-Baqa, yang maksudnya jatuh pada malam. Kultu Adam, bukan aku. Subhanallah. Amma inni lam aqul fi salati walakinni lubirtu. Adapun aku, kalau bintang jatuh kapan? Malam hari. Ya, yang di tengah malam. Lalu dia mengatakan aku melihatnya. Lantas dia mengatakan adapun aku tidak dalam sholat. Akan tetapi aku disengat. Di sini, subhanallah, begini salah. Perbedaan dari orang sekarang. Di mana perbedaan? Orang sekarang selfie dia dalam perusahaan. Dia sudah bangun malam seakan-akan mereka beribadah. Kalau di sini, dia ingin menghilangkan anggapan orang lain, wah ini orang taat. Berarti malam tadi dia sholat malam dan seterusnya. Lalu dia jelaskan, saya bangun malam itu bukannya sholat malam, tapi aku adalah orang yang disengat, yang tersengatkan dari kerajaan ini. Lalu qal fa madza sana'at, lalu apa yang kau lakukan? Qultu istarqayt, aku minta diupiah. Kalau faham hamalan tak ada, tidak ada. Apa yang mendorong? Apa membawa ini? Apa mendorong untuk berupiah? Kuntu hadirun haddatsana asy-Sya'bi. Satu hadis Sya'bi pernah menyampaikan. Kalau mahadatan Syafi'i, apa yang telah disampaikan oleh Syafi'i kepada kalian? Kultu hadatana ma'an Ubaidah ibn Husayn al-Aslami anna qal la ru'yana illa min aynin aw hubatin. Tidak ada ru'yah kecuali disebabkan oleh ain. Ain itu apa? Pandangan mata yang menyebabkan seorang yang dipandang itu jatuh sakit. Jadi terkadang orang melihatnya tanpa dia berpikir kepada Allah, seperti orang yang hebat, orang mata yang sehat, ya, bayi yang sehat. Terkadang ketika dilihat tanpa dia mengucapkan subhanallah atau masya Allah, ya, ini dia jatuh sakit. Nah, ini kena rupiah. Kena aib. Karena kena aib, obatnya adalah rupiah. Kalau humatin, humah ini artinya adalah bisa, sengatan. Jadi obat kalau seandainya ada orang yang kena sengatan, baik itu kelajati atau ular atau yang lainnya ada sengatan, maka dengan rupiah. Dalam hal ini, maka Yusuf mengatakan bahwa kenapa di rupiah? Karena binatang ketika dia menyengat, dia sedang marah, lalu disengat, maka racunnya itu atau bisanya keluar. Nah itulah yang menyebabkan sakit tadi. Maka diobati dengan Al-Quran. Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, alangkah indahnya orang yang menjalankan apa yang dia dengar. Jadi sungguh telah baik orang yang berhenti sampai pada apa yang dia dengar. Artinya adalah orang yang melaksanakan apa yang dia dengar. Jadi dia dengar dari Syafi'i bahwasanya tidak ada rupiah kecuali dari pemain dan sengatan, lalu dia laksanakan. Walakin akan tetapi katanya haddatsana Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dari sallallahu alaihi wasallam qala 'arida 'alayya al-umam, diperlihatkan kepada umat. Fa ra'aytu nabiyya wa ma'ahu wahayr wan nabiy wa ra'aytu nabiyya wa ma'ahu wahayr wan nabiy wa ma'ahu rajul wa rabbani wan nabiyya laisa ma'ahu. Aku melihat Nabi bersamanya Ruhail, tasghir dari Allah. Allah itu adalah sekelompok orang yang jumlahnya sampai 10 orang, di bawah dari 10, berarti 2 sampai 9. Dan aku melihat Nabi bersamanya suatu orang atau dua orang, jadi begitunya. Dan aku melihat Nabi tidak ada seorang pun pengikutnya, ya. Tidak ada pengikutnya Nabi. Sukseslah Nabi di Kudau. Tidak. Nabi sudah sukses. Kesuksesan itu tidak dihitung dengan jumlah orang, tapi kesuksesan itu adalah apakah dia sudah menyampaikan sesuai dengan amanah. Kenapa? Karena hidayah itu kita tahu. Kalau seandainya kesuksesan itu dihitung terhadap orang yang mendapatkan hidayah, itu sulit. Nabi Nuh tidak bisa mendakwahi istri dan anaknya. Nabi Nuh tidak bisa mendakwahi istri. Apa lagi? Nabi Nuh. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah pada mamanya yang telah membela dia. Kita mengatakan bahwa Nabi tidak berhasil. Nabi sudah berhasil menyampaikan. Tetapi hidayah itu adalah kata Allah. Inna la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka di sini kita melihat bahwa jangan kita bersedih hati apabila kita berdakwah dengan cara yang telah diajar oleh Nabi. Bagaimana? Udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau saya tidak bisa dengan nasihat, perlu ada apa namanya, menghilangkan syubhat-syubhat atau istilah munadharah atau mujadalah billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Sebab dengan demikian bisa kita bilang cuma-cuma, ya. Ketika kita telah menyampaikan dakwahnya dengan baik, maka kita sudah sukses. Tanpa kita melihat kepada apakah orang itu akan mendapatkan yang nanti lagi. Walaupun yang mengikuti kita dengan kebenaran kita sampaikan, dua orang atau tidak ada sama sekali. Sebagai contoh, ketika kita pergi ke kampung, ya, kampung kita sendiri, tidak ada satu orang yang mau mengikuti. Setelah kita menyampaikan dengan baik, berusaha semaksimal mungkin, Nabi Nuh 950 tahun dia berdakwah, dia masuk dalam Islam hanya beberapa orang yang ada dalam Ka'bah. Kebanyakan dari kaumnya yang tetap kafir. Baik, kita lanjutkan. Ilmu rufi'an sawarun azim, atau yang dilihat kepada aku hitam yang banyak, hitam yang besar, yakni bayangan hitam yang besar. Padahal aku anda mati, aku mengira mereka itu adalah tempat. Fakilah lihada Musa mokol. Ini adalah Musa dan mokolnya. Walakin ini buruk ila kufuk, tetapi mengindahkan kepada kufuk dan kejauhan. Fadadar dan Alhamdulillah Fahidah sawab na'udhi, tau-taunya bayangan hitam yang besar. Fakirah dikutu ilal ufuk al-akhar. Fadadar Fadadar Fahidah sawab na'udhi. Lalu dikatakan kepada lihatlah ke belahan ufuk yang lain. Soalnya di situ bayangan hitam yang besar. Fakirah dihari dikatakan kepada inilah umat. Wa ma'a 70,000 yang dan gawai di sana wala ada. Bersama mereka itu terdapat 70,000 yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa ada. Thumma nahdha fa dakhala manzilah. Lalu Nabi berdiri masuk ke dalam rumah. Fa khada an-nas dari kadil yang dia menurut jannah doa ini sudah berada. Lalu para sahabat yang hadir pada saat itu mereka saling berbicara, menyaksikan siapa yang masuk dalam surga apa hisabnya. Dalam hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bolehnya kita saling munawarah, saling bertanya atau menerka-nerka dalam ilmu, dalam bidang diskusi. Ketika kita belajar, boleh ini kira-kira apa, ini kira-kira apa. Okay. Lalu faqala ba'dhum, sebagai mereka mengatakan fa'allahu alladhina yang sahibu Rasulullah SAW. Boleh jadi mereka yang 10,000 itu adalah mereka yang telah menemani Rasulullah SAW. Kala bangun sebelum mereka mengatakan la'adamu al-ladhina ulidu fi islami wa lam yushriku billah. Mereka sebagai mereka mengatakan boleh jadi mereka itu adalah orang-orang yang terlahir di dalam Islam dan belum pernah membuat syirik kepada Allah. Wazakum syia. Ada lagi yang lain mengatakan menerkankan jawaban yang lain. Faharajah mereka Rasulullah SAW. Lalu Nabi masuk kepada mereka. Wala man alladhi tahawwuna fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian bicarakan ini? Fakhbaru, mereka memberitahukan kepadanya. Qala, lalu Nabi mengatakan, "Umul ladzi la yaqulu wa la yastaghfiru wa la yatayyaru wa ala rabbi bitawakkal." Mereka itu adalah orang yang tidak berdoa, tidak minta doa, tidak beragama sial dengan guru atau yang lainnya, dan pada orang mereka mereka bertawakal. Pokoklah Ukasha bin Maslam, Ukasha, Fakam, Ukasha berdiri pada Allah yang ada di bilu, bahkan pada Allah akan Allah menjadikan guru dari mereka pada Nabi Muhammad. Thumma qama rajulun akhar, lalu orang satu orang lagi berdiri kepada Allah yang jadi minum berangkat kepada Allah dan Allah menjadikan aku dan mereka pada sebab kebiasaan kasyaf kasyaf dalam Allah. Dari hadis ini kita melihat bahwa di sini ada empat syarat. Yang pertama, orang yang minta ujian tidak minta ujian. Lalu pertanyaannya, apakah boleh kita minta ruqyah? kita boleh mengeluh ya. Ya, kita boleh mengeluh ya. Karena itu tidak orang yang mengeluh ya. Tidak adalah boleh karena bagian dari wabah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berobat karena mau berobat ya, dengan bermacam-macam obat adalah dibolehkan, termasuk juga berobat dengan kiai dibolehkan, hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai. Kenapa Nabi tidak mungkinnya? Karena berobat dengan kiai itu pertama sakit, karena ditusuk dengan batu api yang panas, kulit berputih bukan lama sedikit aja. Yang kedua dia berbekas yang tidak bisa hilang. Apalagi kalau seandainya berobat itu di bagian-bagian kalau seandainya di tempat di wajah. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya tidak ada obat, tidak ada kesembuhan, maka kesembuhan itu hanya pada tiga. Yang pertama toresan, toresan orang yang berbekam, yang membekam. Yang kedua adalah tegukan air madu, yang minum madu. Yang ketiga adalah kain. Jadi alternatif obat ya, bahwa insya Allah kalau ada siapa yang pakai salah satunya insya Allah bisa. Nah, lalu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berobat dan pernah diusir. Nah, berarti di sini berobat dengan berobat boleh. Meminta dirupiah boleh. Adapun yang kedua tatayyur haram, karena tatayyur itu adalah syirik. Ya. Nah, dari ini kita melihat bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu tanpa hisab adalah orang-orang yang sempurna tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditegas di akhirnya adalah wa 'ala rabbi tawakkal. Apa itu tawakkal? Hakikat tawakkal ya, sebagaimana dikatakan oleh salam, la yastahiqu ismu tawakkul illa man lam yuqalid qalbu khawfa ghayrillahi ta'ala min sab'in aw ma'lumin. Tidaklah berhak dinamakan tawakal kecuali kepada orang yang tidak mencampur adukan di dalam hatinya rasa takut kepada selain Allah. Jadi tidak ada lagi rasa takut kepada selain Allah. Dia takutnya kepada Allah. Penyerahan diri hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Tidak kepada takut kepada binatang buas atau musuh. Hatta yang kesahaya fi talab rizqi, sampai dia meninggalkan usaha di dalam cari rezeki thiqatan bi dhamanillahi ta'ala lahu rizqu, dengan percaya seyakin-yakinnya akan jaminan Allah kepadanya di dalam rezeki. Ada yang mengatakan tawakal itu adalah thiqatan bi percayaan yang tinggi والإقرار بأن القضاء نافذ dan meyakini bahwa ketetapan Allah itulah yang benar. واتباع سنة نبيه بالسعي فيما لا بد منه من النطق والمشرق من المطعم والمشرق والتحرز من عدو dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berusaha pada apa-apa yang mesti dilakukan usaha dari makan dan minum dan berlindung dari bahaya musuh. Itu perintah dari Nabi. Kalau ada yang bertawakkul kepada Allah bertawakkul itu arzak tayyib tayyib ya untuk dimasukkan kalau kalian betul-betul bertawakkul kepada Allah mencari rezeki paginya untuk kosong pulangnya ya berisi dan itulah yang namanya tawakkul. Tawakkul tidak menghilangkan usaha, malahan bagian dari tawakkul itu adalah usaha yang ini tidak menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu hanya penyebab ya, kalau rezeki itu telah ditetapkan. Kalau seandainya seorang coba kita lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, apa disuruh untuk menggoyang, apa menggoyang batang korma, apa yang jatuh, yang jatuh itu rutok. Rutok itu tapi jatuh berapapun goyangnya ya, karena rutok itu adalah korma yang bukan muda, istilahnya sudah mendekati kepada masa. Kalau istilah kalau bawa ke terapi kalau kami namanya birawan setengah matang lah ya. Nah jadi itu tidak akan mungkin sekuat apapun juga tidak mungkin. Akan tetapi apa yang diberitakan Allah kepada Maryam adalah akhlu bil asbab untuk melakukan tindakan sebab akibat. Kalau tidak Allah misalnya menjatuhkan rutab pada Maryam ya, sebagaimana Maryam diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di mihrab ya. Nah, lalu melakukan sebab akibat ini hanya penyebab saja ya. Kalau kita lihat misalkan orang mau ngambil mangga, dia perlu ada kayu galang untuk mencabutnya. Ada yang sudah ditunjuk-tunjuk dan jadi diam juga ya. Ada yang sedikit aja jatuh. Nah ini kita melihat itu adalah sebagian dari usaha. Jadi kalau kita lihat tawakal itu adalah percaya kepada Allah, yakin bahwa apa yang ditetapkan Allah itulah yang berlaku. Kalau seandainya Allah tidak tetapkan, tidak akan terjadi. Walaupun di hadapannya adalah musuh, walaupun di hadapannya adalah binatang buas, kalau seandainya Allah tidak berkehendak, kemudian mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usaha-usaha yang mana tidak bisa kita ikuti kecuali harus berusaha seperti mendapatkan makanan, minuman atau menjauh menghindari musuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia perang dengan buka dada, dengan tidak berbaju? Enggak. Nabi perang dengan memakai korupsi, dengan memakai perisai, ya tapi untuk melindungi. Dan begitu sunnah ya, dan itu tidak merusak ketawakalan. Dan begitu pula yang seharusnya langkah-langkah tawakal yang harus maka hikmahnya yang bisa kita lihat di dalam orang yang sempurna tawakal kepada Allah. Lalu kalau kita lihat orang minta rukyah, mungkin ada sedikit ya, istilahnya sumbiyah tawakal kepada Allah. Dan yang tadinya mengulang namanya sedikit rusak. Karena ada orang yang rukyah itu minta rukyah dia sudah seakan-akan istilahnya orang atau sambuan nyawa yang penting ambuan nyawa ya, bacaan sebulan pahal lebih aku rasanya daripada sebulan. Kalau dia merupiah dia sendiri itu ya. Kalau ada orang yang merupiah bagaimana tidak apa-apa. Ada orang melihat kita sedang sakit parah, ada orang merupiah, boleh gak kita biarkan dia? Hah? Boleh ya. Apakah kita akan keluar dari lubangan ini? Tidak, karena kita tidak minta. Ketika minta ada rasa penyandaran ya, sekian persen yang kurang selesai. Itu juga dengan obat. Obat tadi itulah obat paten kayak itu seperti obat paten mas. Bagi orang biarlah, tapi ada rasa ya, rasa sedikit penyerahannya kepada selain Allah Subhanahu.